selamatkan kami. Itu tidurlah senjata. Akhirnya terketuk Senyum untuk datang kepada mereka. Kemudian mereka harus diselamatkan karena mereka didolimi. Datang kepada mereka. Itu diklaim oleh Abdullah bin Zaid bin Ziyad. Abdullah bin Ziyad diklaim dengan perintah Aziz untuk mengepung dengan 12.000 bala tentara. Padahal Sayyidina Husain membawa anak dan keluarganya cuma 70 orang. Dikepung di tengah jalan. Waktu itu bilang, anak tidak mau ngangguin teh. Saya datang kepada orang-orang minta tolong sama aku. Tetap mereka nyatakan tidak bisa. Akhirnya saya mengumpulkan mereka. Saya mau pulang-pulang. Saya sudah nekat untuk datang kepada mereka untuk menyelamatkan mereka. Saya mau pulang-pulang. Itu mau pulang. Kita mau pulang, kemudian anda ada di sini antara hidup dan mati. Kita punya pulang kiamat sama keluarga kita, nanti dari kiamat mau apa dengan Nabi? Meninggalkan anda, tidak berubah ada di sini. Mereka menyatakan tidak. Kita berangkat bersama, kita masuk surga bersama. Akhirnya saya mimpi Rasulullah. Puasa waktu itu satu Muharram. Mimpi Nabi ditunggu sama Rasul berbuka puasa bersama sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai saya terbunuh. Tahu enggak kamu? Itu yang kirim surat dengan Sayyidina, termasuk bergabung dengan pasukan Abdullah bin Ziyad. Jadi kita jelas itu pun tidak ada muncul sebagian mereka bergabung untuk merang. Karena itu jangan gampang percaya dengan orang yang aku cinta. Aku cinta Ahlul Bait. Kadang-kadang mereka pengkhianat besar. Bukan mencintai. Saya sekedar untuk kepentingan politik. Dibayar duit, berubah. Pecinta Ahlul Bait yang sebenarnya adalah yang ikuti akhlaknya Ahlul Bait. Cinta Ahlul Bait itu adalah yang ikuti ibadahnya Ahlul Bait. Bukan gembar-gembor, bukan teriak-teriak, tapi ketika Ahlul Bait dalam keadaan terpaksa dijual beli dengan dua bergabung. Siapa bertanggung jawab saat itu? Sampai Sayyidina Husain menjadi korban. Yang mereka yang aku cinta-cintai. Tidak ada satupun mereka yang keluar. Karena itu, kita Ahlul Bait harus mengambil ibrah turunan Sayyidina Husain ini, dan juga Sayyidina Hasan mengambil ibrah. Berarti kita harus waspada dengan orang yang gembor-gembor cinta itu. Kadang-kadang mereka yang justru berkedok cinta, tapi tujuannya adalah untuk menanamkan satu kebencian. Untuk menanamkan satu kebencian. Lihat, Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, kamu harus ikhram, tanya hukumnya gimana orang kalau ikhram, bunuh, lalat. Jujur Rasulullah tidak harus datang kepada kamu dibunuh, ini tidak pernah tanya hukum. Gimana hukum yang dikembalikan lagi? Padahal Nabi mengatakan, Umar Raihanataya abad dunia. Itu Hasan dan Husain adalah dua wewangianku daripada dunia. Kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tahu kalau dia kan Sayyidina Hasan, dicium, dipeluk, begitu. Seperti kita mencium minyak, mesik, begitu. Itu cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sebenarnya Hasan waktu berangkat itu ditegur sama Abdullah bin Umar. Nah, kemana nanti? Nanti di sini ada cukup. Yang mereka yang kirim surat sama kita, maka kita tidak akan peduli. Kita percaya dengan orang Al-Iraq yang mencintai. Suratnya lain kepada itu tidak datang. Tapi pedangnya mereka sudah terhunus untuk menyambut nanti. Kita percaya. Karena itu lho, Rumah. Ini harusnya polos. Ini harusnya sumpahan begitu loh. Tapi kenyataannya begitu lah jadinya. Tidak ada yang begitu. Lihat di Bolivia. Karena itu harus hati-hati. Sampai sekarang daerah-daerah situ adalah daerah yang aku ngaku cinta. Cuma ya begitulah modelnya cintanya dari membiarkan ahli bait menjadi korban bahkan bergabung dengan pasukan Abdullah bin Zaid. Itu pengusaha sahabat. Sebenarnya semua warga bersama. Dibelantar sejarahnya. Katanya sahabat membenci ahli bait. Ini kan aku cintai apa ini sekarang? Yang mengeluarkan mengundang Sina Hussein dan membiarkan Sina Hussein dibantai. Kalau seandainya mereka semua aku cintai keluar semuanya, mungkin akan ketakutan untuk pasukan. Tidak ada. Mereka yang munafikin. Karena itu kita harus paham sejarah tadi itu. Yang kita mau dikibuli. Kemudian dibelantir. Disakarkan kepada orang-orang yang tidak bersalah. Itu mereka adalah orang-orang yang paling bersalah. Karena mereka adalah yang menjadikan Sina Hussein dibantai. Ada di Karbala saat itu. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad وعلى سيدنا محمد يا صالح الأبشر في المنصب بالنصر وبالظفار نصب والحمد لله رب العالمين. إليك أتيت يا ربي وظهري حامل ذنبي وخوفي منك دفعني بعفوك ورجاء دربي.